Pada umur berapa seorang anak diajari pendidikan seks? Apakah penting dan ada batasannya? 6. Ketika dia sudah tahu tentang seks, penting, yang paling katakan penting ya jelas, penting. Nabi ya menyuruh anak-anak ketika umur 7 tahun dipisah tempat tidurnya. Itu kan pendidikan seks. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan girah seksual walaupun kepada saudaranya. Itu namanya pendidikan. Cuma pendidikan dalam Islam itu tidak vulgar, tergantung perkembangan anak. Dilarang melihat-lihat, itu kan pendidikan seks, melihat lawan jenis. Disuruh memakai pakaian, pakaian yang Islam, itu pendidikan, walaupun tidak secara langsung. Tapi kalau diinginkan secara langsung, ya manusia pun tidak perlu terlalu belajar, nanti tahu sendiri. Binatang saya tidak pernah belajar, pintar. Iya, apalagi manusia. Nah, walaupun ada, kalau sudah pantas untuk menikah, sudah mau menikah, ya lebih mendalam sedikit tidak apa-apa.